Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedara Lun, berita sore, edisi hari ini Jumat 3 Februari 2023, dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Bupati Bijai terima penghargaan dari Kemendes RI. Polda Aceh gagalkan peredaran narkoba, sabu 42 kg disita, pelaku kabur. Tiga pekerja asal Sumut meninggal dalam tabrakan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Bupati Pidijaya H. Ayub bin Abbas menerima piagam penghargaan bakti ekonomi desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Dr. Hasi Dr. Andes A. Halim Iskandar MPD Kamis 2 Februari 2023 pada malam puncak peringatan HUT Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES di Desa Teluk Bagau, Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Bijai merupakan satu-satunya kabupaten di Aceh yang menerima penghargaan bersama 16 kabupaten kota di Indonesia bersama 3 gubernur yang dinilai serius dalam upaya terhadap pembangunan desa. Bupati Bijai H. Ayub bin Abbas kepada serambinews.com Jumat 3 Februari mengatakan pemberian penghargaan ini atas kesuksesan dan komitmen Pemkab Bijai dalam pencapaian dan kemampuan dalam percepatan penyaluran dana desa serta pengelolaan dan penggunaan anggaran gampung dalam upaya pembangunan desa selama 2 tahun terakhir. Selama 2 tahun terakhir ini Pemkab Bijai konsisten dengan realisasi terhadap pengelolaan anggaran gampung yang cepat di Aceh. Hal ini berkat dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung atau DPMG, Camat, Gesik bersama aparatur gampung, serta pendamping desa yang konsisten menerapkan realisasi anggaran yang tepat dalam memberdayakan kemakmuran bagi warga. Saudara Lun, Tim Direktorat Reserse Narkoba atau Dit Narkoba Polda Aceh kembali menggagalkan aksi mafia narkoba jaringan internasional di Aceh. Dalam penangkapan kali ini, tim berhasil menyita sabu-sabu seberat 42 kg di Pantai Matang Raya, Kecamatan Pedawa, Aceh Timur pada Kamis 26 Januari 2023 lalu. Sementara itu, dua pelaku yang sempat terlihat oleh petugas di lokasi berhasil kabur. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haidar dalam konferensi pers di Mapolda Aceh Kamis 2 Februari 2023 mengatakan pengungkapan kasus peredaran narkoba itu berawal dari informasi yang diperoleh tim Ditres Narkoba Polda Aceh bahwa pada Kamis 26 Januari 2023 akan ada pengiriman narkotika ke perairan Aceh Timur melalui jalur laut. Berbekal informasi itu, menurut Kapolda, personel melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Pedawa, tepatnya di Pantai Matang Raya. Dari operasi itu, tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 kotak styrofoam berisi sabu-sabu seberat 42 kg. Sudarlun, kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa kembali terjadi di Jalan Banda Aceh Medan. Kali ini tabrakan antara truk tronton dan mobil pickup Grand Max di Jalan Nasional kawasan Desa Cerucuk, Simpang Mamplang Biren, Kamis 2 Februari 2023 pagi pukul 05.45 tersebut menyebabkan 3 pekerja asal Sumatera Utara meninggal dunia. Ketiga korban adalah Ilham Syaputra Nasution, 30 tahun, warga Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, Kusnun, 41 tahun, warga Desa Kolam, Percut Setuan, Deli Serdang, dan Saripudin Sitompul, 54 tahun, warga Desa Sidrejo, Medan Tembung, Kota Medan. Informasi yang diperoleh Serambi dari sejumlah warga saat itu sedang sholat subuh, tiba-tiba terdengar dentuman keras di jalan yang membuat warga terkejut. Mereka melihat truk tronton dan mobil pickup Grand Max telah rusak akibat tabrakan. Sopir dan 2 penumpang Grand Max terjepit, karena itu warga segera mengeluarkan korban dan meletakkan ke badan jalan. Beberapa saat kemudian ambulan dari Puskesmas Simpang Mamplam tiba di lokasi dan mengevakuasi ketiga korban ke Puskesmas yang berjarak sekitar 2 km arah timur lokasi. Dua korban yang kondisinya kritis dibawa dengan ambulan dan satu lainnya dengan menggunakan becak. Tiba di Puskesmas, ketiga korban telah meninggal dunia. Saudara Lun, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Yongki menyatakan ruas jalan tol Sigli Banda Aceh atau Sibanceh, seksi 5 Kuta Baru Blang Bintang dan seksi 6 Kuta Baru Baitussalam hampir rampung. Direncanakan kedua ruas tol itu akan dioperasikan akhir Februari atau awal Maret 2023. Hal itu diungkapkan Yongki kepada rombongan Komisi 5 DPR RI dalam pertemuan di lokasi pintu gerbang tol Sibanceh Seksi 6 Baitussalam Aceh Besar, Kamis 2 Februari 2023. Dijelaskan total panjang jalan tol Sibanceh sekitar 74,2 km yang dibagi dalam 6 seksi. Dari 6 seksi, tinggal 1 seksi lagi yang pembangunan belum tuntas. Pasalnya, lintasan jalan tersebut melalui kawasan hutan. Ditambahkan, untuk penyelesaian pembangunan badan jalan tol tersebut, masih ada tambahan areal yang harus dipakai, tapi masuk dalam kawasan hutan, sehingga untuk memanfaatkannya, harus minta izin pakai terlebih dahulu dari KLHK serta penetapan lokasi atau penlok dari pemerintah Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipidexus Badan Reserse Kriminal Polri Wisnu Hermawan mengatakan pihaknya mengajukan red notice ke Interpol untuk pencarian salah satu tersangka kasus penipuan koperasi simpan pinjam atau KSP Indo Surya Suito Ayub atau SA yang saat ini masih diburu kepolisian. Dikutip dari laman Interpol, red notice adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan untuk sementara menahan seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan atau tindakan hukum serupa. Menurut Wisnu, Direktur Operasional KSP Indo Surya tersebut diduga berada di luar negeri. Namun Wisnu belum mendapat informasi lokasi negara tempat Suito bersembunyi. Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan pihaknya juga masih belum menerima pelimpahan tahap 2 atas nama Suito Ayub. Dengan demikian, sidang untuk Suito masih belum bisa digelar. Sederalun, kawasan utara negara Indonesia dinilai bisa semakin bergejolak setelah Filipina menyetujui perluasan kehadiran militer Amerika Serikat di tempat pangkalan atau kamp militer di negara itu. Sebab akses bagi kehadiran militer Amerika Serikat di 4 pangkalan di Filipina tersebut akan memberikan peluang mereka berhadapan langsung dengan militer Cina. Militer Cina telah secara aktif hadir di Laut Cina Selatan dan bahkan terus membayangi Taiwan. Berdasarkan rencana, jumlah lokasi pangkalan untuk militer Amerika Serikat di Filipina bahkan masih akan bertambah. Dikutip dari Kompas.id, pengumuman kesepakatan kehadiran militer Amerika Serikat di Filipina itu disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dalam konferensi pers bersama Menham. Pengumuman kesepakatan kehadiran militer Amerika Serikat di Filipina itu disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dalam konferensi pers bersama Menhan Filipina Carlito Calves di Manila, Filipina, Kamis 2 Februari 2023. Presiden Marcos atau Ferdinand Marcos Jr. telah menyetujui 4 lokasi baru dan itu menjadikan jumlah total situs ETKA menjadi 9, kata Austin. ETKA atau Exchange Defense Cooperation Agreement 2014 merupakan kesepakatan kerjasama pertahanan Filipina dan Amerika Serikat yang mengizinkan militer atau negeri paman Sam memiliki akses ke berbagai pangkalan militer Filipina. Militer Amerika Serikat bisa melakukan pelatihan bersama, prapenempatan peralatan hingga pembangunan fasilitas seperti landasan pacu, penyimpanan bahan bakar, dan perumahan militer. Menurut pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran Teuku Rejasyah, adanya kesepakatan tersebut membuat situasi di kawasan menjadi lebih rumit dan semakin tegang. Dia mengkhawatirkan kemungkinan keterlibatan sekutu-sekutu yang lebih luas, yang telah bergerak bersama-sama Amerika Serikat untuk membendung kehadiran dan dominasi Cina di Indo-Pasifik, yaitu Quad dan AUKUS. Quad beranggotakan Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia.